Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwah pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah. Masih dalam penjelasan hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dan kita masih dalam penjelasan tentang makna hijrah. Ya. Di mana Rasulullah di sini di dalam hadis ini membawakan contoh atau permisalan tentang pentingnya niat dalam sebuah amalan dengan amalan hijrah. Dan hijrah merupakan amalan yang sangat agung di dalam Islam. Bahkan ini termasuk yang membedakan, ya, bahkan yang menjadikan istimewa kaum muhajirin dibandingkan kaum ansar. Kaum ansar, mereka para sahabat yang mulia, ya, mereka berjihad, mereka berjuang membela Islam dan kaum muslimin, ya, bersedekah dan sekian banyak amalan saleh yang mereka kerjakan. Namun di antara amalan yang mereka, ya, terkalahkan, ya, dari kaum muhajirin adalah amalan ini, amalan hijrah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kaum muhajirin dan ansar dengan menyebutkan terlebih dahulu nama kaum muhajirin. Yang ini kata para ulama menunjukkan keutamaan kaum muhajirin dibandingkan dengan kaum ansar. Kemudian sempat kita sebutkan hadis yang juga dibawakan oleh beliau habibullah, la tanqati wal hijratu hatta tanqati taubatu wala tanqati taubatu wala hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Itu hadis yang menerangkan bahwa hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan tidak akan terputus pintu taubat sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Sempat kita bawakan bahwa hadis ini datang dari sahabat Muawiyah bin Haidah. Ba'dal muraja'ah, setelah dicek, ya, keliru, yang sahih Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Ad-Darim dalam sunannya, demikian pula Abu Dawud dalam sunannya. Dan juga Nasa'i. Ya. Kemudian kita masuk pada keterangan beliau yang selanjutnya. Qala habibullah, wa amma qawluhu alaihi salatu wassalam la hijrata ba'dal fathi. Adapun hadis ini, sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah, ya, setelah fathu Makkah. Ini setelah dikuasainya kota Mekah oleh kaum muslimin. Kata Nabi, tidak ada hijrah setelah kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin. Hadis ini hadis yang sahih, disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas, Aisyah, demikian pula Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya banyak. Ya, intinya dari sisi keabsahan hadis ini tidak perlu dipertanyakan, sahih. La hijrata ba'dal fathi. Namun apakah makna dari hadis ini bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan pertama, yaitu tentang dianjurkan dan disyariatkannya hijrah? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Kenapa? Kata beliau, fal muradu bil hijrati huna al hijratu min Makkah. Yang dimaksudkan dengan hadis ini, itu dari hadis la hijrata ba'dal fathi, yaitu hijrah dari kota Mekah. Hijrah dari kota Mekah. Liannaha lamma futihat ala yadi Rasulillah sarat balada Islam. Karena tatkala kota Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka menjadi negeri Islam. Kalau sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Dengan makna dianjurkan untuk pindah ya dari Mekah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya, bukan negeri kufur lagi. Ya, sementara makna hijrah itu apa? Al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri Islam, dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Ini asal makna dari hijrah secara syar'i. Adapun pembagian yang lain juga termasuk makna hijrah adalah meninggalkan perkara yang dilarang. Ya, perkara yang diharamkan atau kemaksiatan. Ini juga termasuk hijrah secara maknawi. Baik. Fala yuhajaru minha, sehingga kota Mekah ya. Sekarang ini ya tidak perlu untuk seorang itu hijrah dari sana untuk pindah ke tempat yang lain. Innama kana yuhajaru minha indama kanat fi qabdatil kuffar. Hanya saja kota Mekah itu disyaratkan untuk ditinggalkan ya ketika masih dalam kekuasaan dan cengkeraman ya orang-orang kafir kaum musyrikin Mekah saat itu. Wa kanu yudayiquna al-muslimin wa yusuddunahum 'an dinihim. Di mana saat itu ya di awal-awal Islam ya, mereka kaum musyrikin Mekah itu betul-betul mengintimidasi, menekan kaum muslimin dan berupaya untuk memalingkan mereka dari agama Islam. Ya, jadi betul-betul tertekan. Ya, bahkan sempat di apa itu diblokade. Jadi rumah-rumah kaum muslimin di awal-awal Islam ya, dan itu masa-masa pahit. Luar biasa ujiannya. Ya. Nah, di samping mereka secara person, secara pribadi-pribadi ditekan, diancam, bahkan sebagian disiksa, bukan hanya disiksa, dibunuh ya di depan mata keluarganya ya. Tambah lagi yang masih hidup, yang mereka enggak punya kerabat yang terhormat, yang mungkin terpandang, itu luar biasa ditekan ya, diancam, bahkan mereka diblokade, diboikot, nggak boleh berangkat ke pasar. Terus makannya apa? Ya sudah, apa yang ada di rumah. Ya, dan itu berlangsung beberapa waktu. Tekanan luar biasa, ujian. Ya, dan ketika itu kaum muslimin du'afa, sangat amat lemah, sehingga ketika itu belum ada syariat jihad, belum ada. Jihad disyariatkan ketika kaum muslimin sudah pindah ke Madinah. Adapun di Mekah selama 13 tahun yang ada sabar, bersabar. Bersabar. Ya, menghadapi tekanan-tekanan dan upaya-upaya penyerangan dan gangguan dari kaum musyrikin Quraisy Mekah. Kemudian kata beliau, "Falamma fataha Rasulullah sarat bilada Islam," ya, sehingga tatkala kota Mekah itu berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dan para sahabat, maka menjadi negeri Islam. Ya, dan itu alhamdulillah terjadi pada tahun ke-10 Hijriah. Betul-betul full. Ya, kota Mekah dikuasai dalam genggaman kekuasaan kaum muslimin. Alladhi yuhajiru min Makkah ila al-Madinati ba'da al-fathi la yusamma muhajiran, sehingga orang-orang yang mereka berhijrah dari Mekah ya pindah dari Mekah menuju Madinah setelah fathu Mekah, maka mereka tidaklah dinamakan dengan muhajir. Kenapa? Li'anna al-hijrata hina idzin laisa laha mujibun, karena berhijrah saat itu tidak ada lagi yang mengharuskannya. Wa Makkatu afdalu min al-Madinah wa min ghairiha min al-buldan, sementara kota Mekah ya ketika sudah menjadi negeri Islam itu merupakan kota yang paling afdal atau lebih afdal daripada kota Madinah, bahkan dari negeri-negeri Islam yang lainnya. Ya. Naam. Amal hijratu min baladil kufur ila baladil Islam fahiya baqiyatun. Adapun hijrah, ya, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, ini tetap disyariatkan, ya, sampai hari kiamat. Ya, wala ta'arudha bainal ahadits, sehingga tidak ada kontradiksi antara hadis tadi dengan hadis yang pertama kita bawakan, bahwa hijrah terus disyariatkan. Sementara dalam hadis yang kedua ini, Nabi menafikan. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Maksudnya apa? Hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kenapa tidak disyariatkan? Ya, karena sudah menjadi negeri Islam. Nah, namun tentunya, ya, ini khusus untuk kota Mekah. Adapun, ya, negeri-negeri yang lainnya, daerah-daerah yang lainnya, ketika mungkin di sebuah wilayah, sebuah komunitas, sebuah kota, ya, dilihat dan disaksikan, bahkan sudah dialami, itu sangat berat dan sulit untuk menerapkan dan menampakkan syiar-syiar Islam, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam berislam, maka para ulama menyebutkan tetap disyariatkan bagi dia untuk pindah ke negeri Islam yang lainnya, ke daerah Islam yang lain yang dia lebih leluasa, lebih nyaman untuk menerapkan dan mengamalkan syariat Islam. Ya, dan ini sudah kita bahas, ya, pada kajian sebelumnya, bahwa hijrah, ya, secara fisik terbagi menjadi dua. Ada hijrah, ya, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, atau yang kedua, berpindah dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri yang penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Ini juga tetap namanya muhajir. Taib. Lalu apa hukum berhijrah? Ya, apa hukum berhijrah? Sebagai tambahan faedah, Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan rincian dalam hal ini. Kata beliau bahwa berhijrah dari negeri kafir ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan di mana seseorang wajib untuk hijrah. Wajib untuk hijrah. Berpindah. Ya, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kapan itu? Yang pertama, apabila dia memiliki kemampuan untuk berhijrah. Dia mampu. Ya, punya kudrah. Baik dari sisi, ya, fisik, demikian pula mungkin materi. Ya, dan juga mungkin dari sisi perjalanan, dia tahu jalan. Syarat yang kedua, yaitu adamu imkani idhari dinihi. Di saat ia di negeri kafir tersebut, tidak mampu untuk menampakkan agamanya. Tidak mampu untuk mengamalkan atau menampakkan agama Islam. Lah, dia tinggal di negeri Perancis atau tinggal di negeri Hulanda atau Belanda, ya, negeri kafir. Nah, misalkan, lah, dia di sana punya kemampuan, ya, transportasi mudah, punya dana, tahu jalan, kudroh satu. Yang kedua, di sana misalkan dia tidak mampu untuk menampakkan syariat Islam, mengamalkan amalan-amalan Islam, aturan ketat, gak boleh ini, gak boleh itu. Jangankan untuk belajar ilmu Islam, belajar tauhid dan sunnah berat. Misalkan, ya, untuk sekedar sholat saja luar biasa, syaratnya ketat. Sholat jamaah, sholatul jum'ah, ya. Apalagi yang lainnya, hijab, ya, bagi para wanita muslimah betul-betul dikekang, ya, nggak boleh menampakkan hijab, ya, jilbab syar'i. Terus gimana? Ya seperti keumuman masyarakat kufar, berat. Maka di sini wajib bagi dia untuk hijrah. Yang apabila ia tidak hijrah berdosa, berdosa. Nah, kemudian yang kedua, yaitu seseorang yang disunnahkan, ya, dianjurkan untuk berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Yaitu seseorang yang dia mampu, ya, untuk hijrah, punya kudrah. Ya tadi, ya, kudrah di sini meliputi kudrah kemampuan secara fisik, baik secara finansial, keuangan, pendanaan, karena butuh biaya, ya kan. Kemudian dari sisi perjalanan juga aman, dan dia tahu jalan, berarti punya kudrah. Dan yang kedua, dia masih mampu untuk menampakkan agama Islam, masih memungkinkan untuk mengamalkan amalan-amalan Islam. Nah, yang seperti ini saja juga dianjurkan, disunnahkan untuk dia hijrah. Dalam keadaan dia bisa, ya, misalkan aturan negara kafir tersebut tidak terlalu ketat, masih memberikan kebebasan atau kelapangan bagi kaum muslimin untuk mengamalkan agamanya, meskipun terbatas. Ya, meskipun terbatas. Nah, ini pun tetap dianjurkan, ya, untuk dia berhijrah. Yang pertama apa tadi? Dia punya kudrah, kemudian yang kedua masih bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang yang tidak dianjurkan untuk berhijrah. Yang tidak diwajibkan, ya. Tidak diwajibkan untuk berhijrah. Siapa mereka? Yaitu yang pertama orang yang lemah, al-ajiz. Lemah baik dari sisi fisik, misalkan dia wanita atau anak-anak, ya, atau tidak tahu jalan, tidak punya biaya, ya. Nah, atau mungkin karena penyakit, ya, yang ia derita, sehingga intinya dia tidak mampu untuk keluar dari negeri kafir tersebut. Nah, yang seperti ini tidak diwajibkan untuk hijrah. Kenapa? Dia ajiz, nggak punya kemampuan, ya, tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Nah, apabila dia tetap bertahan di negara atau negeri kafir tersebut, maka dia tidak berdosa, tidak berdosa. Ya, nah, sampai para ulama memberikan fatwa ketika seorang, misalkan seorang wanita, dia punya kemampuan, ya, tahu jalan, tapi nggak ada mahram. Kok bisa nggak ada mahram? Mungkin terjadi. Ya, awalnya mungkin dia adalah orang kafir, kafirah misalkan. Keluarganya semuanya kufar. Ternyata mungkin kenalan dengan teman muslimah, dapat hidayah, ya, akhirnya faham pentingnya untuk belajar Islam. Dan dia pingin dan sangat untuk belajar Islam. Untuk bertahan, berat. Kenapa? Lingkungan tidak mendukung. Keluarga, kafir semuanya. Bahkan menentang, bahkan diusir. Ya, keluarga besarnya marah besar sama dia. Maka dalam kondisi dan keadaan seperti ini, tetap dibolehkan baginya untuk hijrah meskipun tanpa mahram. Meskipun tanpa mahram sekalipun. Ya, demi untuk menjaga apa? Menjaga agamanya. Ya, Dan kondisi sekarang mungkin lebih mudah ya untuk meminta apa namanya itu perlindungan ya, perlindungan hukum kepada pemerintah setempat untuk diberikan jaminan keamanan untuk bisa berpindah ke daerah atau tempat atau negeri yang lain yang lebih aman ya, yang lebih memungkinkan untuk dia bisa mempelajari dan mengamalkan Islam. Baik, ini ayol ikhwah terkait dengan tiga keadaan orang-orang yang berhijrah ya. Jadi ada yang wajib, ada yang mustahab, dan ada yang tidak wajib. Ya, ada yang tidak wajib. Kemudian kita lanjutkan. Qala habibullah qauluhu, melanjutkan penjelasan dari hadis tadi. Kata Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang berhijrah ya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya motivasi dan niat tujuan dia berhijrah adalah betul-betul syar'i, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tendensi dan tujuan duniawi. Hadza huwal qismul awwal, ini jenis hijrah yang pertama. Ya, wa huwa alladhi akhlasa niyatahu lillahi fil hijrati wa taqabbala Allahu hijratahu wa katabahu fil muhajirin fi ayyi waqtin kana. Yaitu seseorang yang ikhlas ya, mengikhlaskan niatnya karena Allah saat ia berhijrah dan Allah menerima hijrahnya dan Allah mencatat dia termasuk orang-orang yang berhijrah di waktu kapanpun. Ya, selama niatnya tulus, ikhlas dan jujur, betul-betul pertimbangannya, orientasi dan motivasinya syar'i. Ya, kenapa hijrah? Saya ingin belajar Islam. Kenapa hijrah? Saya ingin mengamalkan Islam. Kenapa di sana? Saya enggak bisa. Enggak bisa bebas, enggak bisa leluasa. Saya enggak nyaman. Bukankah keluargamu muslim semuanya? Iya, betul, tapi enggak ada dukungan. Misalkan. Ya. Kenapa hijrah? Oh, di sana penuh dengan maksiatan, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kekufuran. Saya enggak tahan. Berarti insyaallah ini indikator ya. Alamah qara'in, tanda-tanda bahwa dia jujur, ikhlas dalam berhijrah. Insyaallah Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan. Ya. Nah. Li'anna al-hijrata baqiyatun, karena hijrah itu tetap disyariatkan. Wala yuqal inna hadha khasun bima kana qabla al-fathi, dan tidaklah dikatakan bahwa hijrah itu dinamakan hijrah khusus di masa sebelum Fathu Makkah. Tidak. Sekarang pun bisa. Sekarang pun bisa. Ya, hanya saja ya, istilah hijrah ini ya, adalah istilah syar'i. Dan betul-betul amalan yang besar, amalan agung dalam Islam. Ya. Sehingga tidak boleh untuk diremehkan atau disalahgunakan sekedar istilah, kemudian hakikatnya adalah hal-hal yang justru itu menjerumuskan kaum muslimin kepada kenistaan, kepada kemaksiatan. Ya, awalnya punya latar belakang yang kurang baik. Ya. Nah, latar belakang yang kelam, dunia gelap. Ya, dunia jalanan. Ya. Preman misalkan. Ya, hampir semuanya sudah dilalui. Lah dia ingin memperbaiki diri, ingin tobat. Ya, ingin baik. Maka diajaklah berhijrah. Diajak untuk berhijrah katanya, berhijrah. Tapi ternyata ketika diajak untuk berhijrah, pindah ya rutinitas dan kegiatan, ternyata dibawa kepada amalan-amalan kebid'ahan. Ya, amalan bid'ah. Ya. Meskipun sebagian berbau-bau sunnah. Karena sekarang sekali lagi yang sering kita ingatkan, ya sebagian tokoh itu memanfaatkan istilah ini. Yuk kita berhijrah, yuk kita hijrah, yuk kita hijrah. sebatas slogan, ya, tapi nggak ada bimbingan, ya, kurang arahan untuk menjadi yang lebih baik. Ya, memang nggak ada yang sempurna, tapi minimal ada bimbingan dan ada arahan itu loh. Tidak dibiarkan sekian tahun katanya hijrah, sudah hijrah, sudah hijrah, tapi gitu-gitu aja. Ya. Dengan ilmu nggak ada ikram, nggak ada pemuliaan. Apalagi dengan konsekuensi dari ilmu untuk mengamalkan, nggak ada. Sekedar ikut rame-rame saja. Ya. Latah, rame-rame bikin kaosnya, bikin spanduknya, bikin ininya, bikin itunya. Slogan-slogan semata. Tapi amaliyah jauh. Ya, jauh. Ya, sehingga ada sebagian sudah lama hijrah katanya, tapi masih rokokan. Ya, depan ustadznya, tapi enggak ada teguran, enggak ada nasihat, dibiarkan. Ya, sebagian katanya sudah lama hijrah. Ya, sudah meninggalkan musik, ya. Alhamdulillah katanya. Sekarang sudah enggak mau lagi mendengarkan musik. Tapi ya dialihkan kepada nasyid-nasyid. Ya, Islami tanda kutip. Ya, ini jauh lebih mending katanya daripada mendengarkan musik. Ya. Lah, apakah enggak sebaiknya? Bahkan itu yang harus. Ya, enggak usah tanggung-tanggung. Diarahkan, dialihkan kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Al-Qur'an, bukan kepada anasyid. Ya, tapi ini kan boleh. Siapa bilang boleh? Ada yang berfatwa boleh, ulama juga. Siapa? Ulama siapa? Ya. Kalau ulama yang diulamakan, tokoh yang diulamakan, mungkin. Dan itu bukan acuan, bukan referensi. Ya. Karena apabila kita betul-betul berhijrah, betul-betul berpindah dari hal-hal yang buruk kepada hal yang baik, ya, lihat. Ya. Dan ingat pesan Al-Imam Malik rahimahullah. Ya. Kata beliau, "Lan tusliha hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha." Ya. Tidak akan baik kondisi umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadi baik generasi awal umat ini. Nah, sekarang kalau kita mau ngaca, bercermin, apakah ada anasyid di masa para sahabat? Di masa para tabi'in? Atba'u tabi'in? Para ulama setelahnya? Enggak ada sama sekali. Kapan munculnya? Ya belakangan. Dan itu kebiasaan sufiyah yang kemudian diadopsi oleh ikhwanul muslimin. Ya, sehingga siapapun, ya, hatta orang-orang yang menisbahkan kepada sunnah sekalipun, apabila masih loyal, senang dengan anasyid-anasyid, atau paling tidak membiarkan. Dia enggak senang dengan anasyid, tapi membiarkan. Bahkan, ya, enggak apa-apa sudah. Daripada lagu, daripada musik. Ya, sama. Bahkan ini lebih parah. Kenapa? Karena musik, jelas. Ya. Itu kemaksiatan. Orang sudah melihat itu salah, itu dosa. Kenapa? Memalingkan kaum muslimin dari Al-Quranul Karim. Tambah lagi membuat hati itu keras. Dan itu ada seruling-seruling syaitan. Seruling syaitan. Ya. Ya. Tambah lagi dengan anasyid, dia merasa dan menganggap itu lebih baik dan benar. Sehingga sulit untuk meninggalkan. Gak mau tobat dia. Nah. Ini ya. Kata beliau, bahwa hijrah ini tetap disyariatkan. Ya, fahiya masyru'i atau masyru'ah. Wa man hajara fi ayyi waqtin falahu thawabul muhajirin. Sehingga barang siapa yang berhijrah, ya, di waktu kapanpun, maka dia berhak mendapatkan pahala sebagai muhajir. Yang dari sini kita mendapatkan faedah bahwa al-hijrah itu terbagi menjadi dua. Hijrah terbagi menjadi dua. Ada hijrah yang disyariatkan dan ada hijrah yang tidak disyariatkan. Hijratun syar'iyyah dan hijratun ghairu syar'iyyah. Adapun hijrah yang syar'iyyah, yaitu hijrah yang betul-betul tulus, ikhlas dan jujur niatnya karena Allah. Karena Allah. Ya. baik dari sisi niat, demikian pula amaliyahnya, betul-betul nampak itulah. Ya, orang kalau sudah niatnya hijrah, ya totalitas, ya bukan cuma slogan. Yang dulunya gemar musik, lagu, dia tinggalkan semuanya, pindah kepada Al-Quran, belajar, dan dia semangat untuk mengamalkannya, baru hijrah. Nah sekarang kita lihat orang yang katanya hijrah, ya subhanallah. Lah ustadznya loh ya, ini bukan mad'unya, bukan muridnya, ustadznya yang katanya sudah hijrah. Gak ada pemuliaan, gak ada ikram terhadap amalan-amalan Islam. Nah sholat masih pakai pantalon. Nampak auratnya. Kadang pakai kaos oblong. Pecian, enggak. Peci ala kufar. Jadi imam. Yang di belakang. Ya jangan tanya seperti apa kondisinya. Katanya ini hijrah. Seperti ini. Ya. Kaosnya hijrah. Ya. Pecinya hijrah. Ya subhanallah. Mana ya ilmunya? Dikemanakan ya istilah hijrah itu? Allahumma musta'an. Sehingga ini yang digandrungi oleh kaula muda. Allahumma musta'an. Sehingga jangan terburu-buru ya di dalam menyikapi dan menanggapi ya, kondisi sekarang. Terkadang tadi istilah-istilah syar'i namun dipleset-plesetkan ya, disalahgunakan oleh sebagian pihak. Allahumma musta'an. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, man kanat hijratuhu li ghairillah. Barang siapa yang berhijrah untuk selain Allah, ini jenis yang kedua. Yaitu jenis hijrah yang ghairu syar'iyyah, yang tidak disyariatkan, yaitu manakala seorang punya niatan ketika berhijrah bukan karena Allah. Fa hijratuhu ila hadha syai' alladhi qasada, sehingga hijrah itu sebatas terhadap apa yang ia tuju. Wa laysa lahu thawabun indallahi jalla wa ala, dan dia tidak mendapatkan pahala sebagai muhajir sama sekali. Tidak dapat. Kan sayang. Eman-eman itulah. Ya. Kenapa? Niat yang rusak. Sebagaimana kata Nabi, "Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha." Contoh di sini Nabi sebutkan barang siapa yang berhijrah ya untuk mendapatkan dunia, ay hajara min baladil kufri ila baladil Islam, wa laysa qasduhu ad-din, wa innama qasduhu anna biladal muslimin fiha tama' wa fiha dunya wa fiha tijarah wa fiha maladhat, fa hijratuhu lid-dunya wa laysa lillahi 'azza wa jal. Yaitu seseorang yang berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Namun tujuannya itu bukan karena agama. Tapi maksudnya ya bahwa ternyata di negeri Islam tadi itu ada hal-hal yang menggiurkan, yang menjanjikan, perkara-perkara dunia yang bisa ia dapatkan, mungkin perdagangan, mungkin hal-hal yang ya membuat dia merasa lezat dan nyaman di sana. Ya, kelihatannya dia pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi ternyata tujuannya bukan karena untuk fokus lebih mudah belajar Islam dan mengamalkan Islam, bukan, tapi dunia. Ya. Fa hijratuhu lid-dunya wa laysa lillahi azza wa jalla. Wa yuktabu lahu thawabul muhajir, sehingga orang seperti ini tidak dicatat sebagai muhajir secara syar'i. Wa in kanat suratu amalihi annahu muhajir, meskipun ya penampilannya ya dari amalannya tersebut dia orang yang telah berhijrah. Walakinna nadhara lil qasdi wan niyyati wa laysa lis-surah. Akan tetapi yang menjadi ukuran, yang dilihat adalah maksud dan tujuan, bukan penampilan dari amalan tersebut. Nah, fa idzan taqala min baladil kufri ila baladil islam min ajli rafahiyah aw min ajli tama'id dunyawi aw tijarah aw al'aysh ar-raghb, fahadha liktabu ma'al muhajirin walaysa lahu sawabun bihijratihi. Sehingga apabila ada seorang yang berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam karena sekedar untuk bisa hidup bermewah-mewahan, rafahiyah, glamor, atau karena untuk mendapatkan ambisi-ambisi duniawinya, atau untuk melakukan jual beli perdagangan, ataukah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, maka ini tidak dicatat sebagai seorang muhajir dan dia tidak mendapatkan pahala sebagai orang yang hijrah dengan amalnya tersebut. Ya. Sehingga sia-sia. Sayang itulah. Kenapa? Rusak niatnya. Rusak tujuannya. Ini contoh yang pertama. Berhijrah karena dunia. Contoh yang lain kata Nabi, awimra'atin yankihuha, atau dia berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam karena untuk menikahi seorang wanita. Apakah ada? Ada mungkin. Ya, apalagi sekarang. Ya, di dunia maya. Ya, kenal lewat ini, ya, lewat itu. Ya, ada Telegram, ada Facebook, ada apalagi Instagram atau yang semisalnya. Ya, ada aplikasi ini, aplikasi itu. Online kenalan di dunia maya. Di dunia maya, bukan dunia nyata. Dunia maya. Ya. Kalau dulu sebatas telepon, dengar suara. Sekarang ya sudah lebih canggih lagi, bisa melihat kayak di depan mata. Ngobrol langsung. Ya, bisa melihat muka. Ya, bisa melihat muka. Ya, yang satu di negeri Islam, yang satu di negeri kafir. Nah, si wanita di negeri Islam muslimah, si laki-laki negeri kafir. Kafir. Terjadi mungkin ada ketertarikan, akhirnya ingin menikah. Si laki-laki tertarik dengan si wanita tadi. Ya, si wanita mengatakan, "Saya mau menikah dengan kamu asal kamu pindah." Ya, berangkat ke sini, ke negeri saya. Akhirnya si orang tadi pindah, berangkat menuju ke negeri si wanita tersebut, menikahlah. Nah, kalau tujuannya sebatas ya untuk menikahi wanita tersebut, maka dia tidak dikatakan muhajir. Nah, kenapa tujuannya? Dunyawi. Tujuannya adalah sekedar menikahi seorang wanita, bukan karena Allah. Ya. Atau mungkin yang sana juga muslim itulah. Ya, kalau tadi mungkin latar belakang dia kafir, kemudian gara-gara ingin menikahi seorang wanita muslimah akhirnya masuk Islam. Nah, ini mungkin asal dia muslim, mungkin dia enggak ada keinginan untuk hijrah, tapi ketika ada seorang wanita akhirnya dia pengin hijrah. Nah, kalau ternyata niat dan tujuannya ada sekedar untuk menikahi wanita tersebut, maka dia tidak mendapatkan pahala sebagai muhajir. Kaman hajar min ajli ayatazawwaja imra'atan ta'allaqa qalbuhu biha. Seperti seorang yang berhijrah karena sekedar untuk menikahi seorang wanita yang ia tertarik dengannya. Wahia la turiduhu illa idza ja'ila biladiha. Dan si wanita tersebut tidak mau menikah dengan si laki-laki itu kecuali apabila laki-laki itu mau datang ke negerinya. Ya, fahia fi biladil Islam, dan ia tinggal di negeri Islam. Wa huwa muta'alliqun biha. Ya. Dan itu dipersyaratkan seperti itu. Mau nikah dengan saya, datang ke sini. Itulah. Dipersyaratkan. Wa qalat lahu, ana la atazawwujuka fi biladil kufur. Saya mau menikah dengan kamu kalau kamu masih di negeri kafir. Ya, fahajara ila biladil Islam, akhirnya si laki-laki tadi pindah. Ya, berangkat ke negeri Islam. Li ajli an yatazawwajaha, sekedar untuk menikahi si wanita tersebut. Nah, yang seperti ini tidak mendapatkan pahala muhajir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana suratu amalihi hiya surata al-hijrah. Ya, meskipun penampilan ya amalan secara zahir adalah amalan hijrah, akan tetapi niatnya bukan karena agama, tapi sekedar untuk menikahi seorang wanita, maka dia tidak dicatat mendapatkan pahala sebagai muhajir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aflasa min thawabil muhajir, sehingga dia pun luput ya mendapatkan kerugian ya, yakni tidak mendapatkan pahala sebagai muhajir. Dan Allah Maha mengetahui isi hati manusia ya. Nah, disebutkan di dalam suratul Hujurat ayat ke-16 Allah berfirman, qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakan wahai Nabi kepada mereka itu yang mereka masuk Islam, sampaikan kepada mereka, atu'allimuna Allah bidinikum, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian, tentang Islamnya kalian? Ya, jadi mereka sok berhijrah. Mereka seakan-akan betul-betul berislam atau beriman terhadap Rasulullah. Ya. Ini pura-pura. Sementara Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Bahkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini enggak cukup sekedar di lisan saja. Ya, ada sebagian mereka pura-pura masuk Islam. Ya, ketika tertarik dengan seorang wanita muslimah. Tapi ketika sudah lama menikah, murtad kembali. Tujuannya apa? Agar si wanita tadi yang awalnya muslimah murtad menjadi kafirah. Dan itu banyak. Ya. Orang kafir asalnya tertarik dengan seorang wanita muslimah. Tapi ada misi dia. Dia menikah mau, dan disyaratkan kamu menikah dengan saya asal kamu masuk Islam. Kata si laki-laki ini, iya, saya siap masuk Islam. Awalnya sekedar untuk merespon saja. Ya, setelah lama sudah ada ya, keakraban, keterikatan, ya, akhirnya si laki-laki tadi menampakkan keasliannya, murtad lagi, keluar lagi dari Islam. Balik lagi, kembali kepada agamanya, misalkan Nasrani. Lah si wanita ini mikir, anak sudah satu. Kalau saya ditinggal suami saya, siapa yang mau? Ya, saya sendirian, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Makan dari mana? Akhirnya terpaksa. Ya sudahlah, ikut dengan agama si suaminya. Apalagi dibawa ke negerinya sana, rusaklah. Dan itu banyak. Ya. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin dan muslimah hendaknya selektif di dalam memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup. Ya, tidak serampangan sekedar melihat penampilan seperti itu, kemudian dia gegabah di dalam mengambil keputusan. Fala ya'lamu ma fil qulub illallahu azza wajal. Amman nas fala ya'lamun. Ya. Maka tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah Azza wa Jal. Adapun manusia tidak tahu. Tidak mengetahui. Walhasil, ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini dua contoh amalan yang Nabi sebutkan terkait dengan hijrah. Ya. Ada hijrah yang syar'i dan ada hijrah yang tidak syar'i. Ada punya syar'i, yaitu hijrah yang betul-betul ikhlas dan jujur karena Allah. Ya, ada pun yang tidak syar'i, yaitu hijrah dikarenakan tujuan-tujuan duniawi. Nah, walhasil ini semuanya pun ya bukan berarti tempat yang baik ya, tempat yang saleh, tempat yang di sana berkumpul orang-orang yang baik, orang-orang saleh, itu menjamin kebaikan seseorang. Tidak ada jaminan. Kenapa? Karena semuanya bergantung kepada amalan masing-masing orang, bukan dengan amalan orang lain. Mungkin dari sisi harum namanya, iya berteman, berkawan, bertetangga dengan teman-teman yang soleh, iya, mungkin dari sisi itu. Namun di sisi Allah tidak ada jaminan. Yang menjamin kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah amalannya. Kesolehan dia sendiri. Bukan kesolehan tetangganya. Bukan kebaikan dan ketaatan kawannya. Ya. Sehingga sebuah komunitas yang baik tetap komunitas manusia, bukan malaikat, sehingga mesti ada kesalahan, kekeliruan, dan itu biasa. Namun intinya bagaimana mereka berupaya untuk memperbaiki diri ketika ada kesalahan, berupaya untuk benahi, diperbaiki. Ada nasihat diterima. Ya. Ketika salah ya tobat. Rujuk. Sehingga ada ya, amalan yang ditegakkan, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dan melarang dari keburukan. Bukan berarti ketika tinggal di tempat yang baik kemudian menutup mata, oh semuanya baik semuanya. Enggak, bukan demikian. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama ketika Abu Darda radhiyallahu taala an menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Ini di zaman setelah Nabi wafat. Abu Darda menulis surat kepada siapa? Salman Al-Farisi. Dua-duanya sahabat Nabi yang mulia. Apa isi surat Abu Darda kepada Salman Al-Farisi? Kata beliau, halumma ilal arudil muqaddasah. Ya. Mari kemari. Ya. Kamu pindah ke tempat kami. Ya. Negeri yang suci. Tanah yang suci. Negeri Syam ketika itu. Nah. Maka mendengar dan menerima surat ajakan Abu Darda untuk pindah, untuk hijrah ke negeri Syam ketika itu, maka Salman Al-Farisi membalas dengan surat pula. Jawaban dan surat yang sangat berkesan dan nasihat untuk segenap kita. Kata beliau radhiyallahu taala, innal arda la tuqaddisu ahadan. Sesungguhnya bumi ini tidak bisa mensucikan siapapun. Wa innama tuqaddisul abda amaluh. Sesungguhnya yang bisa mensucikan seorang hamba adalah amalannya. Amalannya. Artinya dengan tinggalnya dia di sebuah komunitas, sebuah daerah, sebuah wilayah, kota yang baik, itu bukan berarti rekomendasi, tazkiyah, jaminan dia baik. Tidak mesti. Tapi yang menjadikan dia baik, yang mensucikan amalannya, adalah amalan dia sendiri. Bukan orang lain. Mungkin dari sisi harumnya, iya. Ya, kesan dan image bagusnya, iya. Mungkin. Di tengah manusia. Tapi di sisi Allah, tidak. Tidak ada jaminan. Ya, sehingga barakallahu fikum, intinya apa? Ya, masing-masing kita berupaya dan berusaha untuk berbenah diri dan memperbaiki diri-diri kita. Ya. Karena baiknya sebuah komunitas itu sangat tergantung dari baiknya masing-masing rumah tangga kaum muslimin. Kenapa? Karena ini adalah elemen terkecil, bagian yang terkecil ya, dari sebuah komunitas yang besar. Bagaimana mungkin sebuah komunitas, sebuah wilayah, sebuah daerah itu baik, soleh ya, sementara masing-masing rumahnya ini itu jauh dari ilmu. Tidak demikian ya. Sehingga ini yang beliau sampaikan radhiyallahu ta'ala an, ya, sebagai nasihat kepada segenap kaum muslimin. Taib sampai di sini insyaallah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian dan insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang. Bidillahi taala walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.